بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, di antaranya adalah salah satunya pada malam ini Allah masih memberikan kemudahan bagi kita, meringankan langkah-langkah kaki kita untuk bisa menghadiri salah satu dari majelisul ilm. Sebagaimana yang seperti biasanya, insyaallah pada malam ini kita akan membaca tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada surat Al-Lail. Surat ini merupakan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke Madinah. Dan ayat ini dan surat ini terdiri dari 21 ayat. Dan kita pada pertemuan yang terakhir telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa'amma man a'ta wattaqa. Sedikit murojaah bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya. Allah bersumpah dengan menggunakan atau bersumpah dengan makhluknya, yaitu Al-Lail dan An-Nahar. Demikian juga yang ketiga, yaitu dengan Wama khalaqadz dzakara wal unsa. Ya. Wama khalaqadz dzakara wal unsa, pada ayat yang ketiga ini bahwasanya disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wama, yaitu ma di sini, ini bisa bermakna mausulah dan ma bermakna masdariyah. Yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, apabila bermakna mausulah, yaitu ma kata sambung, sebagaimana alladhi, allati, ya. Maka di sini maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya bahwasanya Allah adalah khaliqud dzukuri wal inas, yaitu Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Adapun apabila maknanya masdariyah, Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah dengan perbuatannya, yaitu menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini penjelasan tentang ayat yang ketiga, ya. Sehingga kita memahami pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ini mesti ada al-muqsamu alaih, sesuatu yang dipersumpahkan oleh Allah, ya. Yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini untuk menjelaskan sesuatu yang penting, ya. Nah, ini disebutkan di dalam ayat yang keempat, yaitu tentang al-muqsamu alaihnya, yaitu tentang sesuatu yang dipersumpahkan oleh Allah. Tujuan Allah bersumpah dengan makhluknya pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini disebutkan pada ayat yang keempat, yaitu inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian ini berbeda-beda. Ya, beliau di sini menyebutkan hadza huwal muqsamu alaih, ini adalah muqsamu alaih, ini adalah sesuatu yang dipersumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ayat yang keempat. Inna sa'yakum ayyuhal mukallafuna, sesungguhnya wahai orang-orang yang diberikan atau dibebani syariat oleh Allah, la mutafawitun tafawutan katsiran, usaha manusia ini berbeda-beda, ya. Si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si alan, ini berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar, sangat banyak. Tidak sama amalan seseorang dengan seorang yang lainnya. Kenapa bisa berbeda? Disebutkan oleh beliau di sini, wa dzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdariha wa nasyati fiha. Perbedaan kadar atau perbedaan usaha seseorang ini disebabkan karena berbeda amalan yang dikerjakannya. Demikian juga kadar amalan yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan atau semangat seseorang ketika beramal. Ini membedakan usaha seseorang dengan seorang yang lainnya. Kemudian juga disebutkan bihasabi ghayatil maqsudati bitilkal a'mal. Nah, ini disebabkan juga perbedaan tujuan dia beramal. Tidak sama satu dengan yang lainnya, iya. Ada satunya mungkin di dalam sebuah masjid, di dalam sholat berjamaah, si Fulan berebut dengan si Alan shof pertama, iya. Yang satunya memang benar-benar dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, atau yang satunya dia li ajli dunya. Sehingga ini niat atau tujuan amalan seseorang sangat mempengaruhi, ya. Mempengaruhi usaha seseorang. Hal huwa wajhullah al-a'la al-baqi, atau apakah dia tujuannya untuk mendapatkan wajah Allah yang maha tinggi dan maha kekal? Fayabqa sa'yu lahu bibaqaihi. Maka apabila usahanya dia ini untuk mendapatkan atau mengharapkan wajah Allah, maka usahanya ini akan kekal, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yantafi'u bihi sahibuhu, dan akan bermanfaat bagi pelakunya, ya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, am hiya ghayatun mudmahilatin faniyatin. Ataukah dia ketika beramal tujuannya ini adalah untuk sesuatu yang fana dan sia-sia? Salah satunya adalah li ajli dunia ini banyak, ya. Ingin dilihat manusia atau ingin dipuji atau yang lainnya. Fayabtulu sa'yu bibutlanihi, maka usahanya ini sia-sia, akan hilang. Wayadmahilu biidmihlaliha, dan sebagaimana sia-sia dia melakukan amalan tersebut. Bahkan pelakunya mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Disebutkan dari Abu Hurairah tentang tiga golongan yang Allah masukkan pertama kali ke dalam an-nar. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala li ajli dunya, untuk disebut sebagai seorang mujahid, seorang pemberani. Dan ini sudah didapatkan dia ketika di dunia. Kemudian yang kedua, seorang yang belajar ilmu agama, belajar Al-Qur'an agar disebut seorang alim. Ini sudah dia dapatkan ketika dunia, maka dia pun dimasukkan ke dalam an-nar. Dan yang ketiga, ada orang yang senantiasa bersedekah, menginfakkan hartanya, tapi li ajli, agar dia disebut sebagai seorang dermawan. Dan ini dia telah dapatkan ketika di dunia, dan golongan yang ketiga ini pun dimasukkan ke dalam an-nar. Maka ini pentingnya untuk senantiasa menjaga niat. Wa hadza kullu 'amalin yuqsadu bihi ghairu wajhillahi ta'ala. Dan ini adalah keadaan amalan yang dia ditujukan untuk selain wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan hilang, ya. Faniyatin, akan hilang dan sia-sia. Walihada fassala Allah taala al-amilina wa wasafa a'malahum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang selanjutnya menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beramal dan sifat dari amalan-amalan mereka. Fa amma man a'ta wattaqa, Dan adapun orang yang a'ta memberikan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, ay ma umira bihi minal ibadatil maliyati, yaitu dia maksudnya, maksud dari fa'amma man a'ta wattaqa adalah dia memberikan atau melaksanakan yang diperintahkan dari ibadah. Ya, orang ini melaksanakan apa yang diperintahkan dari perkara ibadah al-maliyah, yaitu ibadah harta. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Kazakawat wal kafarat wan nafaqat was sadaqat. Seperti zakat, ya. Ini zakat berkaitan dengan harta, ya. Kemudian wal kafarat atau wal kafarat, kafarah-kafarah, kemudian wan nafaqat, kemudian nafkah-nafkah, was sadaqat, demikian juga sadaqah-sadaqah, wal infaq fi wujuhil khair, dan infaq yang dilakukan di dalam kebaikan. Nah, ini yang berkaitan dengan ibadah harta, ya. Karena ibadahnya berkaitan dengan harta di sini. Wal ibadah wal iba wal ibadati al badaniyati kas salati. Demikian juga dia senantiasa beribadah, melaksanakan perintah Allah berupa ibadah badan. Kas salat, salat, ya. Nampak, ya. Was shaum, kemudian puasa. Wa nahwihima, dan yang semisal keduanya, itu semisal salat dan shaum. Jadi di sini disebutkan ibadah ini ada yang berkaitan dengan harta dan ada yang berkaitan dengan badan. Nah, ada juga yang ibadah dia tersusun dari keduanya, mengandung ibadah harta juga ibadah badan. Wal muraqabati minhuma, dan ibadah yang dia tersusun dari keduanya, kal haji wal umrah, haji dan umrah. Ini dibutuhkan harta dan badan yang sehat, ya. Bagaimana ibadah haji ini membutuhkan fisik yang sangat kuat, ya. Atau mungkin yang sehat. Tanpa haji, tanpa harta, kita tidak bisa haji, ya. Demikian juga umrah. Umrah ini membutuhkan juga biaya, membutuhkan harta, ya. Nah, ini di sini disebutkan oleh beliau keduanya, itu ibadah yang tersusun dari keduanya, dari harta dan badan, adalah haji dan umroh. Wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Wattaqa, yaitu fa'amma man a'ta wattaqa, dan adapun orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Wattaqa manuhya anhu, yaitu dia bertakwa, menjaga dirinya. Nuhya anhu, yang dilarang darinya. Ya, dia menjaga dirinya dari perkara yang dilarang, minal muharramati wal ma'asi, dari perkara-perkara yang diharamkan dan maksiat-maksiat, ala ikhtilafi ajnasiha, dari berbagai jenis atau macam kemaksiatan. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang yang pertama adalah yang dia beramal menginfakkan hartanya. Maka di sini disebutkan dari sisi ibadah maliyah dan badaniyah. Kemudian juga orang tersebut wattaqa, yaitu senantiasa bertakwa, menjaga dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya disebutkan keadaan orang yang beramal yang selanjutnya adalah wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan keyakinan yang baik atau perkataan yang baik. Ayasaddaqa, yaitu dia membenarkan la ilaha illallah. Itu dia, di sini beliau menafsirkan wasaddaqa bil husna adalah saddaqa bil la ilaha illallah. Itu dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, la ilaha illallah laha makna. Ini sudah sering lewat, ya. La ilaha illallah memiliki makna. Mungkin di antara antum ada yang bisa menyebutkan makna la ilaha illallah Ini sudah lewat ya, sering lewat. Laha makna walaha rukunun. Dia memiliki makna dan dia juga memiliki rukun. Mungkin ada yang bisa menyebutkan makna la ilaha illallah, Ayub. Ini lewat di pelajaran salah satunya, salah satu usul ya. Salah usul salah. Makna la ilaha illallah. Hasan. Hah? Gimana? Makna la ilaha illallah. Irfas Tautak. Gimana? Bahasa Arabnya gimana? Ini ringkas ya, ringkas. Harusnya antum sudah paham ini. Salah satu usul sudah lewat. Gimana Abu Alif? Gimana? Maknanya. La ma'budah bihaqqin illallah. Ya. Jadi maknanya adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaha ruknun, ya, dan dia juga punya rukun, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini mempunyai rukun. Nah, rukunnya ada berapa? Ini sudah lewat di salah satu usul juga, ya. Nah, Aldi. Laha rukun atau laha ruknun atau ruknani. Dia memiliki dua rukun. Dari kalimat ini sudah jelas la ilaha illallah, ya. Jadi kalimat ini memiliki makna dan memiliki rukun. Ya, ini harus antum pahami ya. Rukunnya ini apa? Analdo? Peniadaan dan penetapan atau an-nafyu wal isbat ya. Nafinya yang mana? Antum harus pahami, ada nafi, ada isbat. Nafinya yang mana di dalam kalimat ini? Nafi dan isbat ya, peniadaan dan penetapan. Kenapa? Nafi dan isbat. Abu Hadijah, nafi dalam kata apa ini? Penggalan kata yang mana? Nah, an-nafi itu penafian la ilaha. Al-isbat ini pada kata illallah. Penetapannya ada pada kata illallah. Nah, ini maknanya. Ada, ini adalah rukunnya. An-nafyu wal isbat. Nah, ini di sini beliau menafsirkan wasaddaqa bil husna isaddaqa billahi ilaha illallah, yaitu membenarkan kalimat la ilaha illallah wa madallat alaih, dan pengertian-pengertian yang ditunjukkan oleh makna ini. Min jami'il aqaidi ad-diniyah, dan seluruh keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah diniyah. Wa ma tarattaba 'alaiha minal jazaa'il ukhrawi, dan konsekuensi atau akibat-akibat dari kata kalimat ini, ya. Antum harus paham makna la ilaha illallah ini, ya. Dan juga konsekuensinya apa, ya. Minal jazai wal ukhrawi. Kemudian juga dari balasan di akhirat dengan meyakini kalimat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fasanu yasiruhu lil yusra, maka kelak akan kami mudahkan baginya jalan. Ainusahilu alaihi amrahu, yaitu kami akan mudahkan baginya, yaitu bagi orang yang beramal dengan amalan kebaikan, akan kami mudahkan baginya perkaranya, urusannya. Wa naj'aluhu muyassaran lahu kulla khairun, dan Allah akan memudahkan baginya seluruh kebaikan. Setiap orang yang melakukan kebaikan, disebutkan di sini bahwasanya Allah senantiasa akan memudahkan baginya untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Tarku kulli syarrin, dan Allah akan mudahkan baginya untuk meninggalkan segala kejelekan. Li'annahu ata bi asbabi taysir, karena orang tadi telah mendatangkan sebab yang menjadikan dia mudah untuk melaksanakan kebaikan. Fayassarallahu lahu dzalik, maka Allah memudahkan baginya untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dan dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala, wa amma man bakhila, dan adapun orang-orang yang bakhil, ya, orang-orang yang pelit, yang bakhil, bima umira bihi, yaitu maksudnya bakhil, dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dengannya, baik dari perkara maliyah, ibadah maliyah ataupun ibadah badaniyah. Fatarokal infaqau alwajiba wal mustahab, yaitu dia meninggalkan, dia tidak melaksanakan, tidak beramal dengan berinfak yang wajib. Contohnya zakat, ya. Zakat mal atau zakat pertanian, zakat ternak. Ini dia tidak melakukan, tidak menunaikannya. Ini yang al-infaqul wajib wal mustahab, dan dengan perkara yang mustahab, infak, kemudian sedekah, nah, dia meninggalkan ini semua. Walam tasmah nafsuhu biada'i ma wajaba lillah. Dia ini jiwanya sulit, susah untuk menunaikan apa yang wajib, yang kewajiban ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya sulit, ya, sulit melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghna 'anillah, atau wastaghna, yaitu dia merasa cukup, anillah, dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak merasa dirinya tidak membutuhkan Allah. Fataraka 'ubudiyyatahu janiban, dia meninggalkan penghambaan, peribadahan kepada Allah, ya. Disebutkan di ayat yang penggalan sebelumnya, wa amma man bakhila, yaitu dia bakhil. Dia tidak mau melaksanakan infak yang wajib, demikian pula infak yang sunnah atau yang mustahab. Kemudian wastagna, dia merasa tidak butuh, merasa cukup dirinya, tidak butuh kepada Allah, sehingga dia meninggalkan ubudiyah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yara nafsahu muftaqiratan ghayatal iftiqar ila rabbiha, dia tidak melihat dirinya ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzi la najata laha wala fauza wala falaha illa bi an yakuna huwa mahbubaha wa ma'budaha, yang tidak ada keselamatan, keberuntungan dan kemenangan kecuali dengan menjadikan Allah sebagai yang dicintai dan yang diibadahi, ya. Kita tahu bahwasanya keselamatan an-naja itu tidak akan terjadi, di sini disebutkan, kecuali dengan menjadikan Allah sebagai yang dicintai dan yang diibadahi. Alladzi taqsuduhu wa tatawajjahu ilaihi, yang semua ibadah, semua kecintaan ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan keselamatan disebutkan oleh beliau. Tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kemenangan kecuali dengan menjadikan Allah sebagai yang dicintai dan yang diibadahi. Wa kadzdzaba bil husna ay bima aujaballahu 'alal 'ibadi at-tasdiqa bihi minal aqaidi al-hasanah. Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan keyakinan yang baik atau perkataan yang baik, yaitu dia mendustakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap hamba untuk membenarkannya dari keyakinan-keyakinan yang baik. Kemudian dilanjutkan fasanu yasiruhu lil usra, maka kelak akan kami beli jalan yang sukar untuknya. Ini orang-orang yang tidak mau melaksanakan amalan-amalan kebaikan, maka kelak akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada jalan yang sukar, ya, jalan yang sulit. Lil halatil asirati, yaitu pada keadaan-keadaan yang sulit. Wal khisali adzamimah, atau perilaku yang tercela, perbuatan yang tercela. Bi an yakuna muyassaran lisyarri aina makana, dan Allah akan memudahkan baginya untuk melaksanakan kejelekan dimanapun dia berada. Wa muqayyadan lahu af'alul ma'asi, nas'alullahal afiyah, dan Allah akan menentukan baginya atau memutuskan baginya untuk senantiasa mudah melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Nas'alullahal afiyah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, yaitu kecukupan dan selamat. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada penjelasan beliau, yaitu fasanu yasiruhu lil yusra. Kemudian satu ayat lagi, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya ini tidak akan berguna baginya, tidak akan menolong baginya. Alladzi abghahu, yang dia melampaui batas terhadap hartanya, iya, terlampau mencintai. Wastaghna bihi, merasa cukup dengan hartanya, merasa kaya, iya. Wa bakhila bihi, kemudian dia bakhil terhadap hartanya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah yang mustahab ataupun yang wajib, zakatnya tidak dikeluarkan, iya. Idza halaka wa mata, ketika dia mati, yang tadi banyak hartanya ini, fa innahu la yashabuhu illa amaluhu as-salih, maka ketika dia mati ini tidak akan menemaninya kecuali amalannya yang saleh. Ya, ini peringatannya yang beliau sebutkan di sini. Ya, berapapun harta yang kita punya, ini enggak akan masuk ke dalam kuburan kita, ya. Ditinggal semuanya. Jadi harta warisan bagi keluarga yang kita tinggalkan, la yashabuhu, tidak akan menemaninya di alam kuburnya hartanya ini. Illa amaluhu as-salih, kecuali amalan-amalannya yang saleh. Dan ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika Rasulullah bersabda mengingatkan kita semua, yatba'ul mayyita salasun, akan mengikuti mayit ini, yaitu disebutkan ketika mayit tersebut diantarkan ke kuburnya, ketika akan dikubur, mengikuti tiga perkara. Fayarji usnani wa yabqa wahidun, dua perkara yang mengikuti tadi akan kembali, yaitu kembali meninggalkan sang mayit di kuburnya, kembali dan akan menemani bersamanya satu perkara. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yatba'uhu ahluhu wa maluhu, akan mengikutinya keluarganya, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji wa ahluhu wa maluhu, setelah dikuburkan harta kembali. Ya. Demikian juga keluarga akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan akan menemaninya apanya? Amalnya. Ya. Ini. Sebanyak apapun harta yang kita punya ketika di dunia, mungkin kita pernah mengiringi jenazah dia seorang yang memiliki harta atau yang tidak, kita bisa lihat ya, yang masuk menemaninya pakaiannya sama semua ya, 3 lembar kain kafan, nggak ada yang ikut masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Yang akan menemani dia adalah amalnya, amalan kebaikan ya. Dan disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang hadis ini, Al-Khalilu Thalith, yaitu sahib yang ketiga ini, amal ini akan senantiasa mengikuti ataupun bersama dengan pemiliknya fi mawqif yaumil qiyamah, di mawqif yaumil qiyamah di padang mahsyar. Iya, kita tahu bagaimana disebutkan tudna syamsu, matahari didekatkan ya, sejarak 1 mil. Disebutkan oleh salah satu rawi hadis tersebut, 1 mil ini apakah masyafatul ar, apakah jarak di bumi 1 mil, kurang lebih 1,3 kilometer ya, ataukah dia alat untuk bercelak. Luar biasa ya. Maka disebutkan manusia pada saat itu akan tenggelam dengan keringatnya bihasabil amal atau biqadril amalihi, sesuai dengan kadar amalannya ya. Semakin banyak amalan kejelekannya, semakin tinggi dia tenggelam dalam keringatnya. Kemudian pula disebutkan fil mizan ya, ketika ditimbang amalan kebaikan. Maka disebutkan oleh Allah, orang yang memiliki amalan kebaikan fahisabu hisabai yasiro ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masruro, dia akan kembali dengan bersukaria kepada keluarganya ya. Tadi disebutkannya wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u thubura, maka akan berteriak dia, akan menemui, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga indas sirat, ketika di sirat manusia yamuru ala qadri amalihi, ketika dia manusia menyeberangi as-sirat ya, yaitu jembatan as-sirat yang Allah bentangkan di antara punggung jahannam, manusia akan melewati as-sirat ini sesuai dengan kadar amalannya. Disebutkan oleh Rasulullah, ada yang dia menyeberangi seperti secepat mata berkedip ya. Ada yang disebutkan dengan seperti secepat buruk. Bahkan ada yang disebutkan dengan perlahan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, manusia akan menyeberangi sirat biqadri amalihi, ya, dengan sesuai dengan amalannya. Demikian pula at-taqsimu fi manazil atau taqsimu manazil fil jannah, manusia ditempatkan di al-jannah ini sesuai dengan amalannya ya. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, sehingga ini adalah merupakan harus menjadi dorongan bagi kita untuk senantiasa melakukan amalan kebaikan ya, selama Allah masih memberikan kesempatan. Wa amma maluhu, adapun hartanya, alladzi lam yukhrij minhu al-wajiba, adapun hartanya yang dia tidak mengeluarkan kewajibannya, hartanya harusnya dia zakati, tidak dia zakati, peternakannya atau ternaknya harusnya dia zakati, tidak dia keluarkan zakatnya, Fa innahu yakunu wabalan alaihi, maka hartanya ini akan menjadi akibat buruk baginya ketika di akhirat kelak. Idlam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'an, sebab dia tidak mempergunakan hartanya ketika di dunia untuk akhiratnya. Bekerja siang malam tapi tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak dia keluarkan untuk akhiratnya. Dia tabung ketika dia meninggal, ya sudah menjadi hak ahli warisnya. Ini adalah penjelasan beliau rahimahullah ta'ala terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ, yaitu tidak akan bermanfaat hartanya baginya ketika dia telah binasa, yaitu ketika dia telah mati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa memudahkan kita untuk beramal kebaikan. Yang insyaAllah mudah-mudahan amalan kebaikan ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya ketika di akhirat kelak. InsyaAllah pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.